ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا لا يهدي الله فلا مضل له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا بعده فإن أصدق كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ قُوَاتِكِ اللَّهِ عَزَّكُمُ اللَّهِ. Kita telah memasuki al-asr sadis dari kitab At-Ta'usil di Talabil Ilm. Disebutkan di situ adanya awa'iqut talab, penghalang-penghalang dalam menuntut ilmu, karena merupakan jalan menuju surga ilmu itu, sehingga tentunya akan banyak halang rintang padanya yang menghadang gerak langkah daripada setiap thalibul ilm. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan, al-jannatu mahfufah bil makari, bahwa surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci. Dalam keadaan jalannya memang sudah ada halangan rintangan dan penghalang-penghalang yang lain, masih ditambah iblis berusaha untuk memutus jalan tersebut, berusaha untuk menyimpangkan dari jalan tersebut. Jadi jalannya itu sendiri kalau ditempuh sudah ada berbagai macam halangan-halangan. Dari sisi itu saja sudah berat. Masih usaha iblis untuk memalingkan orang dari jalan tersebut. Diajak ke kanan, diajak ke kiri. Disimpangkan. Maka satu-satunya yang bisa untuk menghadapi berbagai macam tipu daya iblis adalah dengan tetap istiqomah di atas thalabul ilm dengan berbagai macam halangan-halangan tersebut, bersabar menghadapi berbagai macam halangan-halangan tersebut. Dan di antara perkara yang menjadi usaha iblis dalam menghalangi manusia, terkhusus thalibul ilm, dari jalannya adalah tiga penyakit yang merupakan usulul khotoya, pokok dari berbagai macam kesalahan, dosa. Yang pertama adalah al-hirs, tamak dan rakus. Ini hirs di sini dalam konteks yang negatif. Kemudian yang kedua adalah al-hasad, iri dan dengki. Yang ketiga adalah al-kibr, sombong dan congkak. Ketiga-tiganya ada pada iblis. Dan ketiga-tiganya ini menjadi penyebab kebinasaan. Yang pertama adalah karena tamak dan rasa rakus, kerakusan, menggelincirkan bapak kita Adam alaihi salam dari surga. Diberi waswas oleh syaitan akan adanya syajaratul khuld, pohon kekekalan dan kerajaan yang tidak akan pernah sirna, sehingga kemudian melanggar daripada perintah Allah azza wajalla. Yang kedua adalah hasad, yang dengannya putra Adam yang pertama dahulu membunuh saudaranya. Dan yang ketiga adalah al-kibr, kesombongan yang menyebabkan iblis la'anatullah terjatuh dalam kekufuran di saat diperintah untuk bersujud kepada Adam dan dia enggan untuk melakukannya. Berkata penulis berikutnya, aku katakan, yaitu Syekh Muhammad Bazmul Alhamdulillah ta'ala, idza kanat usulul dhunub wal khataya ta'ud ila hadhihi al madhkurat fa inna sawarif wa awa'iq al talab ta'ud ilaiha kadhalik. Apabila pokok-pokok dosa dan kesalahan itu kembalinya kepada tiga perkara yang tersebut tadi, maka berbagai macam halangan dan rintangan dalam menuntut ilmu pun juga kembali kepadanya. Wa min dzalik, di antaranya yang pertama, qad yuqi'u hirsu talib 'ala al-'ilm idza lam yura' al-huquq al-ukhra 'alaihi ila tarkihi lil-'ilm wa tadyi'ihi. Terkadang begitu sangat semangatnya seorang thalibul ilm di dalam menuntut ilmu, kalau dia tidak memperhatikan hak-hak yang lainnya atas dirinya, ini justru akan menyebabkan dia meninggalkan ilmu tersebut, ya, dan justru akan menelantarkan ilmu tersebut. Duh, kok bisa orang yang begitu sangat gigih semangat dalam menuntut ilmu kok malah justru meninggalkannya? Demikianlah banyak yang terjadi seperti ini. Dihada suat, ada beberapa gambaran dalamnya masalah ini. Idza dhaqata at-talibu ala jadwalihi fit tahsil fa yastaghil fi kulli yawm wa yahdhur iddat durus wa halaqat fala yuri badana. Di saat seorang thalibul ilm tertekan, dia tertekan dengan apa? Dengan jadwal pelajaran dalam menghasilkan ilmu. Jadwalnya itu begitu sangat rapat dan padat. Tidak setiap thalibul ilm mampu untuk bisa bersabar dalam perkara tersebut. Dia tersibukkan dengan ilmu setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Dalam sehari dia menghadiri sekian banyak durus, sekian banyak halaqah, sehingga badannya tidak sempat istirahat. Ini keutamaan apabila dilakukan oleh orang yang memang memiliki kekuatan, kekokohan, sabar, sabar dalam tolak, ketabahan dalam menuntut ilmu. Tetapi kalau tidak, maka seseorang tidak sampai pada taraf tersebut, ini justru akan bermadharat. Dahulu para ulama salaf kita, ya, dari apa yang pernah kita pelajari, mereka luar biasa. Sampai-sampai salah seorang mereka menyatakan, la yastati'ul ilm bi rahatil jasad, ilmu tidak membiarkan jasad ini dalam keadaan istirahat. Terus digencarkan dengan sekian banyak pelajaran-pelajaran, dihimpit dengan sekian banyak jadwal-jadwal. Baru saja ya merasa alhamdulillah ada jadwal kosong utlah, kemudian membeli ikan untuk dimasak. Sudah terbeli sampai di mahad, ternyata diberitakan, ya, ada seorang syekh yang datang untuk daurah 3 hari. Ya tentunya seorang thalibul ilm semangat menghadiri durusnya syekh. Datang kemudian durus dan durus dan durus terus sampai 3 hari. Setelah pulang kembali, ya, ternyata dia dapati ikan tersebut dalam keadaan sudah basi. Baru akan makan ikan, tidak keturutan. Akhirnya, ya mau gimana lagi? Ikan walaupun sudah bangkai pun tetap halal, dibakar kemudian dimasak. dan dimakan dalam keadaan basi tersebut. Ini terjadi, ya. Para ulama salaf kita dahulu mendapatkan pengalaman seperti itu. Akan tetapi tentunya tidak setiap thalibul ilm mampu yang demikian. Ya, thalibul ilm juga butuh kepada rohah. Thalibul ilm juga butuh kepada tasliyah. Ya, tasliyah, hiburan jasadnya dan juga rohnya, jasmaninya dan juga rohaninya. Jasadnya istirahat, rohnya juga. Setiap saat, setiap waktu mereka senantiasa dihadapkan dengan kita, Al-Quran, Sunnah Rasul, hadis-hadis mereka hafalkan, jurus, ya, luar biasa. Nah, butuh untuk kemudian diajak refreshing, diajak untuk apa? Pergi ke tempat-tempat yang menyenangkan hati-hati mereka dalam keadaan untuk sementara waktu beban-beban daripada pelajaran-pelajaran gurus dan sebagainya untuk sementara waktu, ya, dilupakan. Mereka bisa bersenang-senang satu hari, dua hari misalnya, itu dibutuhkan sehingga fresh kembali, segar kembali, kemudian belajar kembali dengan semangat. Ini adalah satu hal yang memang dibutuhkan. Wa inna li nafsika 'alaika haqqan, pada dirimu sendiri itu ada hak. Wa inna li badanika 'alaika haqqan, pada badanmu juga ada hak. Fa'ati kulladhi haqqin haqqah, maka berikan pada setiap yang memiliki hak itu hak-haknya. Wa innal mumbatta la dhahran abqa wala tariqan qata. Al-mumbat, yakni orang yang berjalan terus siang malam tanpa henti dalam safarnya dengan tujuan untuk menempuh satu perjalanan yang jauh. Yakni dia menuju ke satu tempat yang jauh. Karena dia ingin cepat sampai, maka dia melakukan perjalanan siang dan malam terus tanpa henti. Maka la dhahran abqa, tidak dia sisakan punggung dia, dalam artian dia sendiri juga tidak akan sanggup melakukannya seperti itu, punggungnya tidak pernah berbah, akhirnya dia jatuh sakit. Wala tariqan qata, tidak pula jalan dia mampu untuk tempuh, artinya dia tidak sampai kepada tujuan. Berbeda dengan orang yang jarak tempuhnya memang jauh, misalnya berkendara, katakanlah dengan kendaraan mobil misalnya, sini Jakarta, nanti sampai Solo istirahat, ya, sabar, tenang, biasa. Sampai Jogja nanti istirahat lagi, Purwokerto nanti istirahat lagi, di mana istirahat terus, akhirnya sampai, ya, pelan-pelan tetapi sampai ke tujuan. Berbeda dengan orang yang misalnya dia pengen cepat, dia tidak pengen macet, pakai motor aja lah sudah, terus digenjot terus motornya, ya, akhirnya belum sampai tujuan sudah ambruk. Nah, sehingga dengan itu tujuan dia tidak dapat dan badan juga sakit semua, tidak dapat dua-duanya. Sedangkan yang tadi dengan murtah, ya, karena dia melakukannya sesuai dengan step by step, langkah demi langkah dia tempuh dengan baik. Demikian pula thalibul ilm. Thalibul ilm juga demikian, ya. Dia belajar dari usul, dari prinsip-prinsip dasar, dari perkara-perkara yang ringan, ya. Misalnya lughah itu pun dari perkara-perkara yang paling mudah, dari jurumiyah, kemudian dari mutamimah, kemudian naik lagi ke turunada dan seterusnya. Pelajaran tentang masalah akidah itu juga dari usul salasa, qaidul arba, ringan-ringan, usul sittah, ya. Kemudian kalaupun sampai pada kitab tauhid dan sebagainya, selahnya nanti. Jadi mudah, terasa ringan. Tapi sampai mau belajar tafsir, ya, tafsir, ya, apa namanya, As-Sa'di misalnya ringan, ya, tafsir Muyassar ringan, fikih dari Manhajus Salikin ringan juga, atau Umdatul Ahkam ringan juga, hadis-hadis yang sahih saja tidak ada hadis dhaifnya sama sekali. Nah, di situ seorang thalibul ilm dalam keadaan mendapatkan ilmu sesuai dengan dasarnya, prinsip-prinsip dasar dia dapatkan kuat, pokok. Kemudian dia mulai membuka mungkin durus-durus ya, mengikuti durus-durus ilmu usul, usul fiqh, qaid fiqh, ilmu mustalahul hadis ya. Dia mulai buka qaid tafsir, mulai dia punya ilmu-ilmu alat tersebut, mampu untuk kemudian menggali sendiri daripada marojik yang ada. Karena memiliki alat, memiliki dasar, mumpuni dalam perkara tersebut. Sehingga akan sampai ke tujuan dia. Berbeda dengan orang yang sekali belajar langsung dibuka apa? Ya. Ibnu Katsir tafsir langsung. Nah, di situ dibahas panjang lebar dalam satu tafsir. Satu ayat sekian banyak penjelasan lebar. Fikih langsung bulughul maram. Di situ sudah ada hadis-hadis dhaif yang butuh kepada tarjih dan sebagainya. Berat. Apalagi kalau Al-Mughni misalnya langsung loncat kepada kitab-kitab besar. Madmu' Syarhul Muhadzab yang dipelajari. Ya hikmah. Dan tidak akan sampai nantinya seperti Al-Mumbat tadi itu. La dhahran aqa wa la tariqan khata. Durusul lughah, apa? Pelajaran lughah pertama kali sudah buka langsung secara Ibnu Aqil. Ya, belagepen ya. Enggak bisa. Harus dengan melewati tangganya. Segala sesuatu itu ada sulamnya, ada tangganya. Maka lewati sesuai dengan tangga tersebut. Seorang talibul ilmi. Dan Robbaniyun adalah orang-orang yang mengajarkan sigharul ilm qabla kibari. Ilmu-ilmu yang ringan sebelum ilmu yang besar. Kemudian yang kedua, gambaran yang kedua, qad yajurru al-hirsut taliba ilal intiqal min ilmin ila akhar qabla itmamil awal. Terkadang semangatnya seorang talibul ilm itu akan membawa dia kepada berpindah dari satu ilmu kepada ilmu yang lain tanpa menyempurnakan ilmu yang pertama. Kalau sifat daripada tempat dia belajar adalah berjenjang, maka tidak mungkin kan bagi dia untuk berbuat seperti ini. Ya kan, karena ada jenjangnya, kelas-kelasnya. Ini kamu baru kelas 1, gak boleh pelajaran kelas 6. Ini kamu baru kelas 3, gak boleh pelajaran kelas 5. Tetapi kalau semisal metode salaf dahulu ya, yang diterapkan, dibuka durus-durus-durus masing-masing orang sesuai dengan keinginannya masing-masing ya, mau mempelajari ilmu apa silahkan, seperti keadaan waktu kami di Damat dahulu. Datang di sana, kemudian dibuka durus-durus, berbagai macam durus ada. Dari masalah akidah, lughah, ya, fikih, mustalah, tafsir, usul dan sebagainya ada semua. Dibuka semuanya durus-durus tersebut. Ya. Dari yang kitab-kitab kecil sampai kitab-kitab besar. Nah ini kalau seseorang tidak faham terhadap bagaimana harus bersikap dalam dirinya, ya, dia tidak sabar langsung ambil ilmu-ilmu yang besar. Maka dia terhalang daripada taksil dalam thalabul ilm. Taksil, tidak ada taksilnya dia. Ya, apa ilmunya? Demikian pula di saat dia mempelajari satu pelajaran ilmu, kemudian baru mempelajari jurumiyah, dijelaskan oleh syekhnya, oleh mudarisnya, mustafidnya, dengan penjelasan dari dirinya, jurumiyah. Baru pertengahan atau baru beberapa halaman dibuka mutamimah, dia melirik ke mutamimah, oh itu syekhnya lebih faqih daripada yang ini, saya tinggalkan, saya mau belajar sama guru yang sama, syekh pulang. Ini belum selesai pindah ke mutamimah. Mutamimah baru separuh dibuka Sarah Ibnu Aqil. Ini syekhnya katanya mutafannin, masya Allah. Ya, ini ditinggalkan masuk kepada Ibnu Aqil. Akhirnya apa? Ya patih berintong begini ilmunya. Ya, tidak ada yang mungkin. ya. Nanti ada lagi di sana, misalnya dibuka kitab Mughni Labib, lebih lagi ini tingkatnya. Kamu belum sampai sana, ya. Arif qadar nafsa, harusnya dipahami kadar daripada dirinya. Kadarnya dia baru sampai mana, tingkatan dia. Sabar sedikit demi sedikit, ya. Nah, dengan itu akan sampai pada yang dituju. Nah, di sini nah saya menyatakan terkadang karena semangatnya tadi, semangat ingin belajar tadi itu, ya, dia justru tidak menyempurnakan satu ilmu dan langsung berpindah kepada ilmu yang lain atau tingkat yang berikutnya. Fa yahrum al-fahm wa tamakkun fi al-ilmain jami'an, sehingga dia terhalang dari pemahaman dan kekokohan dalam dua ilmu sekaligus. Ilmu yang tadi masih dasar dia belum menguasai, ya, karena memang belum selesai. Ilmu yang berikutnya itu bukan kelas dia, ya, tentunya ya tidak akan bisa memahami sesuai dengan kemampuan dia. Demikian pula ilmu mustalah misalnya, sama persis seperti itu. Perlu untuk tahsil dalam thalabul ilmi. Perkara-perkara yang mendasar dulu. Kenal paling tidak tentang istilah-istilah semuanya, istilah-istilah dalam ilmu mustalah misalnya. Tidak perlu untuk berpanjang lebar. Istilah-istilah itu dia kenal dulu, dia dengar, oh ada hadis dhaif, ada hadis hasan, ada hadis sahih. Hadis dhaif itu sekian banyak, ada munqati, mursal, muham atau hadis yang mudhal atau hadis yang mudallas dan yang lainnya. Mutarib. Dia pahami dulu istilah-istilah itu. Setelah itu baru menginjak kepada tawasuk dalam ilmu. Ya. Madhumadhumiyah paling ringan sudah ini. Sangat gampang, paling ringan. Itu dulu dipelajari. Dihafalkan madhumahnya. Selesai masuk kepada mungkin Mukhtatul Fikar dengan sarahnya Nusatun Nadhar. Ringan. Masuk kemudian Sitaiful Hafiz fi ilmi hadis. Masuk kemudian berikutnya. Ini berjenjang. Sehingga akan kokoh ilmunya sesuai dengan kemampuan dia. Talibul ilm. Al-Ba'itsul Hafiz baru mulai mendengar ada dibuka Tadribur Rawi, tinggalkan Ba'itsul Hafiz, masuk Tadribur Rawi. Ya enggak nyambung nanti. Enggak mampu dia. Ya. Tadribur Rawi, wah ini agak sulit kelihatannya. Dibuka Taqlid wal Idhah, masuk Taqlid wal Idhah. Nah, ini akan berantakan ilmunya. Sama seperti yang lain. Maksudnya ilmu-ilmu bidang-bidang yang lainnya, bidang studi yang lain sama juga seperti itu. Kalau kemudian ya tidak diselesaikan satu syarat untuk, itu akan membawa kepada ya, tidak kokohnya seseorang di dalam ilmu. Wa mithalu, dan contohnya, idza bada'a fi kitab, apabila seseorang memulai dalam satu kitab, tsumma yasma an darsin akhar fi makanin akhar, kemudian dia mendengar dari dars yang lain di tempat yang lain, fayatruk itmamal kitab al awal ala syekh, kemudian dia tinggalkan menyempurnakan kitab yang pertama pada syekh, fa ya'ti li darsil akhar, kemudian dia datang kepada dars yang lain. Wa hadza kulluhu min al hirs, ini dilakukan karena dia. Mungkin yang pertama, dars yang pertama dia mandang ini syekh, masya Allah ilmunya. Tetapi yang buka berikutnya ini syekh kibar misalnya. Ya, dia tinggalkan yang sini, datang ke sana. Wa hadza fil asl khair, ini pada asalnya bagus. Lakin naqad yuqi fi aksi matlubi, tetapi yang seperti ini terkadang bisa menjerumuskan dia pada kebalikan dari apa yang dia maksudkan, apa yang dia inginkan. Wa huna atadzakar kalimah, dan tentunya ya durus-durus tersebut akan berulang masih nanti. Kalau kita bersabar ya dengan durus yang sudah ada berjalan seperti itu, kita sabar. Nanti masaih yang tadi sudah membuka durus tadi itu, kalau kita sudah selesaikan ini, kita selesai, nanti pelajaran di sana juga mau selesai, akan dibuka lagi darasnya. Kalaupun bukan masa yang ini, masa yang lain akan membuka. Ataupun kita lanjutkan dari silsilah daripada mustafid kita yang di sini. Nanti beliaunya akan membuka daris ini selesai, akan daris berikutnya dan seterusnya. Baik. Wa huna atadzakkar kalimah, dan di sini aku ingat satu kalimat. Qala ba'dus salaf, berkata sebagian salaf, inna syaitan yaftah 99 baban min abwabil khair liyuqi'a fi babin min abwabis syarr. Sesungguhnya syaitan membuka 99 pintu dari pintu-pintu kebaikan untuk seseorang. Dibukakan memang sengaja. Ini loh pintu kebaikan. Ini loh kamu lakukan ini. Ini loh. Dan seterusnya. Untuk kemudian terjatuh dia dalam satu pintu dari pintu kejelekan. Dan disebutkan ucapan siapa. Dan Ana juga ingat ada seperti ini maknanya. Cuman lafadznya tidak seperti ini. Ya ini syaitan membukakan untuk seseorang sekian banyak pintu-pintu kebaikan. Untuk menghalangi seseorang dari satu pintu kebaikan. Kalau ini untuk membuka satu pintu kejelekan, kalau di sini untuk menghalangi dia dari satu pintu kebaikan. Satu pintu tersebut adalah tamakun misalnya dalam ilmu, ya, karena dia belajar sesuai taksil dalam ilmu, kokoh dia. Nah, dia bukakan pintu-pintu kebaikan yang banyak. Di sana ada membuka pelajaran ini pelajaran yang sangat penting ini, ya. Dan ini syekhnya jarang membuka, sekarang dia membuka, rugi kalau tidak ikut. Kan gitu. Kemudian di sana lagi dibukakan pintu-pintu kebaikan untuk terhalang dari taksil tadi ini. Dia kemudian loncat ke sana, lagi loncat ke sana, lagi loncat ke sana. Terhalang dari kebaikan. Demikian pula terkadang syaitan membukakan pintu-pintu kebaikan yang banyak untuk menghalangi seorang dalam thalibul ilm. Nah, ini juga perlu difahami. Kalau yang dibukakan oleh syaitan itu adalah pintu-pintu dunia, mungkin thalibul ilm mungkin ya masih bisalah mengatasinya. Ini kalau thalibul ilm. Adapun orang-orang yang bukan thalibul ilm, mereka ini sama syaitan hanya dibukakan pintu-pintu syahwat dan pintu-pintu dunia. Dibukakan pintu-pintu syahwat dan pintu-pintu dunia untuk menghalangi daripada thalibul ilm. Wah ini saya tidak punya waktu kelihatannya. Dah jadwal kok nyakang ini atau jam 4 kok tidak badal isya saja lah. Jam 4 ini kan masih belum selesai kerjaan. Terhalang. Kenapa? Karena masih maisha. Terhalang karena dunia. Siapa membuka pintu-pintu, ya, pintu-pintu kebaikan, tapi kebaikan-kebaikan dunia. Diajak kepada thalabul ilm, ya nanti kalau ada longgar lah waktunya. Waktunya longgar, bukakan sama setan ini lu kesana, kamu nanti akan mendapatkan keutamaan, ya, mendapatkan keuntungan. Sudah tidak ada lagi pintu-pintu dunia dalam artian untuk maisyah ataupun mendapatkan keuntungan duniawi. Diarahkan oleh setan, ya. Ini kan kalau kamu silaturahim kan banyak pahalanya. Jam-jam taklim, silaturahim kesana kemari, kesana kemari. Ya. Silaturahim kan baik. Demikian syaitan. Ya. Seorang yang faham terhadap talbis daripada syaitan, dia akan bisa menilai dan menimbang di antara dua kebaikan mana yang lebih baik. Mana yang lebih baik. Ta'lim ba'dal maghrib. Ya, kamu kan seharian sudah kerja. Masa keluarganya ditinggal? Sehari sudah kerja, ya ba'dal maghrib kamu mau ta'lim. Lah kapan dengan keluarga? Nah, akhirnya wah, iya benar juga ya dengan keluarga. Kan kamu nanti dengan keluarga juga baca Quran ala syaitan membuka kebaikan untuk menghalangi daripada apa? Satu pintu thalabul ilmu. Seseorang dengan dia membaca Al-Qur'an apakah bertambah keilmuannya? Kemaslahatan untuk agamanya. Dari sisi pahala mungkin iya, tapi sangat jauh kau manfaatkan dengan satu ilmu yang tidak seseorang ibadah bahwa selama sekian tahun kata sebagian ulama hatta dapatkan keutamaan-keutamaan lain terkait dengan lainnya terkait dengan sakinah itu ada Allah di malaikat didoakan mereka terus itu apa ya berusaha sesuai dengan kadar seseorang ya. Kalau bisa ya, itu dilakukan oleh siapa kalau bisa siapa akan berusaha dari kebaikan yang menghalangi dia dari kebaikan yang lebih besar. Qala Az-Zuhri, berkata Ibnu Shihab Az-Zuhri, Rabi Yunus dia Yunus, wahai, la tukabir al-ilm, jangan kamu merasa dirimu besar dari ilmu. Merasa dirinya sudah tidak lagi kan ilmu kerjanya pelan oh ya sudah masa itu laku kabir ala fa innal ilma audiyah karena ilmu ini adalah lembah-lembah fa ayuha akhatta fihi qata'a bika qabla an tablughahu artinya ini la tukabir al-ilm, jangan engkau merasa besar dirimu di hadapan ilmu untuk kemudian engkau merasa mampu mengambil seluruh ilmu. Mungkin maksudnya demikian, kita konteksnya di sini kalimat berikutnya fa ayyuha akhadta fihi qata'a bika qabla an tablughahu, maka manapun dari ilmu daripada wadi-wadi ilmu tersebut yang kamu ambil padanya maka engkau akan putus dalam artian foto abik dari apa yang kamu ambil itu qabla an tablugh sebelum kamu sampai pada ilmu tersebut artinya sampai menguasainya ibaratnya adalah wadi-wadi kalau kamu inginnya segera menguasai ilmu-ilmu tersebut tanpa melalui jenjang yang mesti kamu lalui maka justru ilmu itu akan mengalahkan kamu kamu tidak akan sampai untuk menguasainya walakin khudhu ma'al ayyam wal layali akan tetapi ambillah bersamaan dengan berjalannya hari demi hari malam demi malam wala ta'khudhil 'ilm dan jangan engkau mengambil ilmu itu dengan sekaligus ilmu kok diprivatkan ya ini nanti enggak akan bisa sampai kepada tamkin. Ilmu-ilmu yang bisa diprivat ya ilmu-ilmu dunia. Ilmu agama itu harus dipelajari dengan ya mururil ayyam wal layali. Fa inna man rama akhdahu jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Karena orang yang dia ingin mengambilnya sekaligus maka akan hilang ilmu darinya sekaligus pula. Walakinna syai' ba'da syai' ma'al ayyam wal layali akan tetapi sedikit demi sedikit bersamaan dengan hari demi hari malam demi malam itulah ilmu yang akan kokoh pada diri seseorang jadi ilmu ini butuh kepada kesabaran tidak bisa dengan tenang. Jadi istilah pesantren kilat itu sebetulnya juga enggak pas. Orang belajar ilmu kok dikilat-kilat seperti itu bagaimana? Ya, dapatnya kilat, hilangnya juga kilat nanti itu. Ya. Akan lepas secara kilat sebelum mengkilat. Dalam artian sebelum benar-benar masuk ilmu itu pada dirinya. Itu kepada kesabaran tulus zaman panjang masa seorang penyair mengatakan hal yauma syai'un wa ghadan mithluhu min nuqabil ilmi allati tultaqat pada hari ini sedikit besok juga semisalnya sedikit dari pilihan-pilihan ilmu yang diambil. yu'tika minhu hikmatan, yang dengan itu engkau akan mendapatkan hikmah. Innamas sayru bistima'u muqat, karena sesungguhnya air bah, banjir, bandang itu disebabkan karena rintik-rintik tetesan air hujan, tidak kemudian tiba-tiba langsung menjadi banjir, menjadi air yang begitu sangat besar. Tetapi itu adalah berkumpulnya satu tetes demi satu tetes air hujan. Demikian pula ini, sedikit demi sedikit diambil ma'al ayyam wal layali, kemudian akan menjadi ilmu yang sebesar gunung pada orang. Tetapi kalau orang langsung mengambilnya sebesar gunung, dia sendiri enggak kuat untuk nyungginya, ya akhirnya juga akan hilang. Allahu musta'an. Tayyib. Yang kedua, qad yahrumul hasad talibal ilmi nailal ilm. Kalau yang pertama tadi adalah al-hirs, yang menghalangi seseorang daripada mendapatkan ilmu dan sukses dalam usahanya menuntut ilmu. Kalau yang kedua adalah al-hasad. Hasad terkadang menghalangi seseorang dari meraih ilmu. Wa min suwari dalik, di antara gambarannya, an yasuda aqranahu fi talab. Faqad yafutuhu fahmal mas'alah. Fayastankif an yas'alahum hasadan minhu lahum. Fala yatabahas ma'ahum wala yatadhakar. Wa hayatul ilmu dhaikaratu. Fa yahrumuhu dhalika talibul ilm. Talabul ilm. Dia hasad kepada rekan-rekannya, iri terhadap teman-temannya dalam talabul ilm, sesama talibul ilm, yang dengan itu terkadang satu permasalahan lepas dari dia. Satu permasalahan, mungkin karena ada satu dan lain hal, udzur untuk menghadirinya, sehingga lepas satu permasalahan, ya, dia tidak menghadirinya. Fayastankif an yas'alahum, dia pun merasa mandang rendah kepada teman-temannya, ya, untuk kemudian bertanya kepada mereka, malu bertanya. Hasadan minhu lahum, karena hasad terhadap mereka, mereka mendapatkan, saya tidak. Fala yatadhakar, kemudian tidak mau belajar bareng bersama mereka, bahas bersama mereka. Wala yatadhakar, tidak pula mudzakarah bersama mereka, murojaah bersama mereka. Wa hayatul ilmi mudzakarah, sedangkan hidupnya ilmu itu dengan mudzakarah. Betul-betul kita akan mendapatkan sekian banyak fawaid di saat mudzakarah tersebut. Dan yang seperti ini sulit didapati pada ma'ahid ahli sunnah saat ini, kecuali sedikit. Hidupnya ilmu dengan mudzakarah. Majlis-majlis mudzakarah itu majlis-majlis yang sangat nikmat bagi seorang thalibul ilm. Bukan untuk kemudian menunjukkan kebiasaannya, tetapi dia bisa mendapatkan faedah-faedah, ya, dari saudara-saudaranya, tanpa kemudian merasa tergurui ataupun menggurui, bisa memberikan faedah. Karena memang majlisnya sudah majlis mudzakarah, sehingga masing-masingnya, ya, kalaupun di situ ada masalah yang kemudian diperdebatkan, maka perdebatan dalam artian di situ munakosah ilmiah, ya, perdebatan dikuatkan dengan hujjah, dan dimaksudkan dengannya adalah usul ilal haq, sampai kepada kebenaran. Ya. Tak peduli dari siapa kebenaran itu munculnya, apakah dari dirinya ataukah dari saudara-saudaranya yang lain. Bahkan dia lebih senang kalau kebenaran itu justru dari saudara-saudaranya yang lain. Kenapa? Bertambah ilmunya, ya kan? Bertambah ilmunya. Di saat kita menggunakan argumentasi kuat, menurut kita sudah sangat kuat sekali, kayak saya dalam perkara ini berhujjah demikian, ini dalilnya, des. Dimunakosahkan secara ilmiah, ternyata kita tahu kelemahan dalil-dalil kita. Ya. Ternyata kita tahu kelemahan dalil-dalil kita. Ya, Masya Allah, itu dalil, ya, yang kita anggap itu sudah kuat, ternyata saudara kita mengetahui sisi kelemahannya, itu ilahnya demikian. Dalil yang kamu pakai tersebut lemah, ya, padanya ada fulan, fulan ini dhaif. Kemudian dalam perkara yang lain itu hadisnya sahih, memang benar demikian, tetapi mansukh. Mungkin dari saudara kita ada yang mengatakan ada yang memiliki ilmu seperti itu, ya. Itu sudah mansukh berdasarkan dengan hadis Rasulullah SAW yang lain seperti ini yang sahih. Sahih kan ini ya mutaakhir, sedangkan yang itu mutaqaddim. Maka dimansuhkan. Atau mungkin sama-sama sahih tidak dimansuh, dan ternyata pendapat saudara yang lainnya menguatkan di sini ada masalah yang mengatakan bahwa ini dikompromikan hadis ini dengan hadis ini. Kamu hadisnya sahih, yang itu juga sahih. Tetapi ini tidak bertentangan, ya. Pendapat ini tidak bertentangan, tetapi bisa dikompromikan, ini jalur pengkompromiannya seperti ini. Kita dapat faedah ilmiah dengan cara tersebut. Sehingga kalau tidak dimudhakarahkan, ilmu tidak akan bisa hidup. Masing-masing ya kita belajar untuk diri kita sendiri, tidak kemudian dimunakosahkan dengan yang lain, ya kita ya sudah sebatas apa yang telah kita pelajari itu saja. Tidak bisa berkembang ilmunya. Sehingga Al-Imam Ahmad mengatakan, ya ahlal hadis, tadzakaru fa innal mudzakarah hayatul lakum. Wahai ahlul hadis, senantiasa kalian mudzakarah. Karena mudzakarah itulah kehidupan bagi kalian. Nikmatnya dalam mudzakarah bagi seorang thalibul ilmi. Ya. Kalau memungkinkan dalam setiap hari mudzakarah ilmiah, luar biasa. Ilmu akan bisa berkembang dengan pesat dan cepat pada diri seseorang. Hanya majelis ini sekarang hanya menjadi impian saat ini. Kita harapkan ma'had-ma'had ahli sunnah bisa menghidupkan yang seperti ini. Dan sampai saat ini belum. Sampai saat ini. Mungkin ma'had-ma'had yang lain, ma'had-ma'had besar yang di sana ada tulab yang banyak. Kemudian ya para tulab yang memang sudah memiliki rasa kesadaran terhadap ilmu ini, mereka akan bisa mudzakarah ilmiah. Tapi pada ma'had-ma'had yang kita saat ini, ya, ana belum melihat hal tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.